إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب طواف الإفاضة والوداع، فهذان طوافان، maka ada dua طواف، طواف الإفاضة dengan طواف الوداع. Hadisnya hadis yang ats-tsalits wal arba'un ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-243. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat hajajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa afadna yawm an-nahr fa hadat صفية فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا هي فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. disebutkan di dalam hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kami haji bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa afadna yawman nahri, maka kami pun tawaf ifadah pada yawman nahri, pada tanggal 10 Dzulhijjah, fa hadat Safiyyah, maka Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha didatangi kebiasaan bulannya yaitu haid. Fa'arada Nabi SAW minha ma yuridur rajul min ahlih, maka Nabi pun menginginkan sebagaimana biasanya seorang suami terhadap istrinya. Maka diberitahu, fakultu, kata Aisyah, ya Rasulullah innaha haid, ya Rasulullah, sesungguhnya dia sedang haid. Faqala, maka Nabi bersabda, ahabisatunahi, apakah dia akan menahan kami? Habisatuna, dari habasa, yahbisu, kalau ditahan atau tertahan. Yang seharusnya sudah pulang, tetapi ditunda kepulangannya. Sampai kapan? Tentunya sampai haidnya selesai. Itu bisa seminggu. Mengapa? Karena setelah selesai dari haidnya baru tawaf. Kalau belum tawaf ifadah. Ternyata Safiyyah radhiyallahu taala anha sudah tawaf ifadah baru haid. Maka Nabi menyatakan ukhruju. Kalau gitu berangkat. Apa yang ditinggal berarti? Tawaf wada. Dari sinilah para ulama membedakan antara hukum tawaf al-ifadah dengan ifadah. Nah, Tawaf al-ifadah dengan tawaf wada', hukumnya dibedakan. Kalau belum tawaf ifadah, ditunggu sampai selesai haid, kemudian tawaf, baru pulang. Tetapi kalau sudah tawaf ifadah, tidak mengapa pulang walaupun tidak tawaf wada'. Barakallahu fikum. Sehingga sepertinya dalam hadis tidak ada kata-kata tawaf wada'. Mengapa judulnya menyatakan tawaful ifadah wal wada'? Hukum tawaf ifadah dan tawaf wada'. Karena ketika dikatakan ya Rasulullah innaha qad afadat yawman nahri, ya Rasulullah, beliau telah tawaf ifadah di yawman nahri. Kata Nabi alaihi wasallam, qala khruju. Kalau gitu berangkat. Kalau gitu kita berangkat. Al-gharib, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini, disebutkan kalimat afadha atau afadna dari kata afadha, dari kata fadlma yang artinya salak, mengalir. Wasummiya tawafuz ziyarah bitawafil ifadah lizahfin nasi wa daf'ihim bikathrah fi bitahi Makkah ila al-Baitil Haram. Dinamakan tawaf tersebut dengan tawaf ifadah karena merayapnya manusia. Zahaf, merayap seperti gerakan pasukan tentara, itu disebut zahaf. Sehingga bergeser pula makna zahaf kepada makna berperang. Kalau dikatakan yaumaz zahfi ay yaumul harb, hari peperangan. Asal katanya dari zahafa yazhafu, berjalan dengan tangan dan kakinya. Tetapi dipakai meluas menjadi berjalan dalam jumlah besar seperti pasukan tentara, atau lebih besar lagi adalah ifadah. Besar mana perang dengan ifadah? Pasukannya, jumlah manusianya. Ini Mekah atau Ka'bah di wadi. Ini perbukitannya. Masya Allah. Baik. Ketika di Yaumun Nahr, mereka semua berduyun-duyun datang ke Ka'bah dari lembah-lembah Mina atau dari bukit perbukitan Mina, turun ke Mekah untuk tawaf dalam jumlah besar. Maka seperti air bah. Fahada bayat barakallahu fikum, menyebab dinamakan ifadah. Min fayadhanil ma. Sami'tum fayadhanil ma? Apa itu? Banjir, air banjir, air bah. Itu fayadhan. Walidhalika summiya hadha tawaf, tawaf al-ifadah. Lizahfin nas wadafihim bikathrah bitaha Makkah ila al-Baitil Haram. Kalimat ahabisatuna al-istifham lil-inkar wal-isfaqi mimma yutawakka'. Ahabisatuna, pertanyaan, bentuknya bentuk pertanyaan istifham, tetapi maknanya pengingkaran, mengingkari atau isfaq. Isfaq itu menyayangkan. Sayang sekali. Apakah berarti kita akan ditahan? Menunggu dia selesai haid? Itu mana habisatuna. Apakah dengan penyebab dia kita akan tertahan di sini selama beberapa hari? Isfaq mimma yutawakka. Rasa isfaq, kesedihan atas apa yang kemungkinan terjadi. Yutawakka itu kemungkinan terjadi. Maka dijawab oleh para sahabat, dijawab oleh Aisyah, innaha qad hadat qad afadat yawman nahri. Sesungguhnya beliau sudah tawaf ifadah. Dengan itu berarti tidak lagi tahbisuhum, tidak lagi mencegah atau tidak lagi menghalangi mereka pulang. Maka mereka pun berangkat. Aqra halqa bifathil awal minhuma, dua-duanya diawali dengan fathah dan disukunkan huruf kedua. Wal qasr bighairi tanwin, dibaca dengan qasr tanpa tanwin. Kalau qasr berarti yang bentuknya seperti ya, itu adalah alif, alif bengkok kata orang di sini. Arif kok enggak lurus. Nah, alif bengkok. Aqra halqa. Hakadha yarwihi al-aktsaruna. Demikianlah diriwayatkan oleh kebanyakan para rawi dengan dhabt hakadha. Aqra halqa. Biwazn ghabba. Li'annahu ja'a 'ala al-mu'annath. Wazannya ghabba karena datang dalam bentuk mu'annath. Wal ma'rufu fil lughah at-tanwin. Yang ma'ruf di dalam bahasa Arab itu dengan tanwin. Akran halqan. Misal saqyan wa ra'yan. Hakadha qala Sibawayh wa Abu Ubaid. Wa ma'nahu, adapun maknanya, ad-du'a alaiha bil aqr wa huwa mithl al jarh fi jasadiha wa du'a alaiha bi waj' al halq ayda wa kharaja zamakhshari ma'nahu ala annahuma sifatan lil mar'ah al mash'umah ay annaha ta'qir qaumaha wa tasta'silahum wa yahtamil an yakuna masdaraini mithl shakwa walam yaqsid minhuma haqiqat ad-du'a. Hati-hati, begini yang namanya bahasa difahami oleh orang Arab tersebut bukan hanya dengan lafaz-lafaz dohirnya, tetapi juga dengan kebiasaan kaumnya dan kebiasaan orang-orang Arab dalam mengucapkan kalimat tersebut. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada kata-kata yang seperti itu. Kalau engkau melihat ada seseorang yang melakukan hal yang merugikan semua, apa biasanya kalimatnya? Celaka dia. Apakah kamu mendoakan dia celaka? Tidak. Celaka dia. Apa yang dia lakukan? Kalimat celaka dia ini, sama-sama tahu kaum muslimin di Indonesia ini, bahwa kalimat celaka dia bukan mendoakan semoga celaka. Demikian pula kalimat aqra halqa yang diterjemahkan di sini maknanya adalah doa alaiha. Secara lafaz doa alaiha. Sudah kita tahu kalau kalimat ala arti sesuatu yang jelek. Tetapi lam yaqsid ma'nahu, tetapi tidak bermaksud maknanya. Wal aqr huwa mithl jarh. Aqr seperti luka pada jasadnya. Doa alaiha biwaja'. Doa atasnya, ini lafadznya, kita bicara lafadz dulu. Dengan sakit pada halak, pada tenggorokannya. Wa kharaja jamakhsyari, jamakhsyari mengeluarkan kalimat ini dengan makna ala annahuma sifatani lil mar'ah, bahwa kedua-duanya sifat bagi seorang wanita yang mash'umah, wanita yang memberikan sesebuah kesialan. Taib, itu makna mash'umah. Tetapi tentunya barakallahu fikum biiznillahi ta'ala. Kata Nabi SAW, law kana syu'um lakana fin nisa. Kalau saja kesialan itu ada, niscaya ada pada perempuan, pada rumah dan pada kendaraan. Law kana syu'mu, kananya di sini kana tamah bukan naqsah. Law kana syu'mu, kalau syu'um itu ada. Law kana syu'm lakana fin nisa. Kemudian fil bait dan juga fil markab atau kendaraan. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan biasanya disebut dengan aqra halqa. Jadi saya tidak bisa menerjemahkan. Makanya saya lewat tadi yang di atas, karena diterjemahkan secara literal khawatir disalahpahami. Maka kita terangkan secara rinci sesuai dengan apa dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwa dua kalimat itu bentuknya memang bentuk mendoakan kejelekan, tetapi bukan dimaksud maknanya. Sama seperti tadi kita ucapkan, celaka dia, apakah dia akan menahan kami? Itu bukan berarti mendoakan semoga celaka. Demikian pula akhalqa, ini juga sama maknanya seperti itu. Qala, dikatakan di akhirat, di akhirnya dengan kalimat lam yaqsid minhuma haqiqatad du'a. Ini harus dikasih garis atas, kasih stabilo, kasih penjelasan, jangan sampai dijadikan faedah yang salah oleh orang yang tidak paham. Berarti bolehnya mendoakan istri dengan kejelekan. Waduh, bahaya sekali itu. Tidak boleh. Tidak boleh bahkan mengucapkan kalimat jelek saja. Tidak boleh. Tetapi ini adalah kalimat kekecewaan. Kalimat kekecewaan kalau dia akan menahan. Apakah dia akan menahan kita? Akhal halqa. Celaka dia. Apakah dia akan menahan kita? Baik. Tetapi lam yaqsid ma'nahu. Tidak bermaksud dengan doa kejelekan. Ada lagi yang seperti ini dalam bahasa Arab? Banyak. Apa saja di antaranya? Wail, wailak. Apa itu wailak? Sama juga. Wail itu celaka. Apa lagi? Hah? Yang mirip seperti itu, sepertinya doa kejelekan padahal bukan. Takilat ke ummuk. Ibumu kehilangan kamu, ini juga bukan doa. Disebutkan di sini contohnya. Innama huma lafdani yajriyani ala lisanil arabi. Bahwa dua lafaz ini lafaz yang biasa terucap di kalangan orang-orang Arab. Di lisan Arabi, yakni bahasa orang-orang Arab. Kataribat yada wa sakilatka ummuk ya wailak ila akhirnya. Fadfar bidatid din taribat yada. Carilah yang bagus agamanya, kalau tidak celaka kamu. Ini juga sama. Bukan maknanya mendoakan kecelakaan. Maka kemudian setelah Nabi menyatakan akra halqa atafat yauman nahri, celaka dia, apakah dia sudah tawaf pada hari nahr? Qila na'am, dijawab iya sudah. Qala fanfiri, kalau gitu berangkat. Kalau gitu berangkatlah engkau. Fanfiri bikasril fa wa dammiha, dengan dikasrahkan fa-nya dan juga boleh dengan dhammah, tetapi wal kasr afsah, dengan kasrah lebih fasih. Fanfuri dan fanfiri. Wabihi ja'al Qur'an, yang dengan kasrah itulah yang lebih fasih, yang disebut juga di dalam Al-Qur'an. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu ila akhir ayat. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru atau infuru? Infiru ala al-fasih. Wa ma'nahu ukhruji, maknanya keluarlah. Al-ma'na al-ijmali atau berangkatlah. Dalam konteks ini lebih cocok berangkatlah. Berangkatlah. Dan tidak perlu menunggu sampai bersih untuk tawaf perpisahan, tawaf wada. Al-ma'na al-ijmali dzakarat Aisyah radhiyallahu taala anha annahum hajju ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjatil wada'. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa mereka haji bersama Nabi SAW di haji wada. Falamma qadaw manasikahum, ketika mereka sudah selesai menunaikan manasik haji mereka, afadu liyatufu bil bait, maka mereka pun ifadah untuk tawaf di Baitul Atiq. Kadang-kadang kalimat afadah bermakna tawaf ifadah. Tetapi kalau disebutkan tawafnya seperti dalam lafaz ini, afadu liyatufu, berarti afadu bukan tawaf, tetapi mendatangi dengan rame-rame ke Mekah untuk tawaf. Jadi ifadah, mengalir mereka semuanya seperti air bah tertuang ke Mekah untuk apa? Liyatufu, untuk tawaf bil baitil atiq. Wa ma'hum zawjuhu Safiyyah, zawjuhu atau zawjatuhu, yajuzu kilal amrain, boleh kedua-duanya, karena zawj bermakna pasangan laki-laki maupun perempuan. Wa hum zawjuhu Safiyyah radhiyallahu taala anha, bersamanya pasangannya yakni istrinya Safiyyah radhiyallahu taala anha. Falamma kana lailatan nafar, ketika malam kepulangan, hadat Safiyyah, Safiyyah didatangi haid. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu minha ma yuridu ar-rajul min ahli, maka Nabi pun mendatanginya sebagaimana biasanya seorang suami terhadap istrinya. Fa akhbarathu Aisyah, maka Aisyah mengkhabarkannya, annaha hadat, bahwa Safiyyah sedang haid. Fa dhanna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu adrakaha al-haid, falam tatuf tawaf al-ifadah. Nabi mengira bahwasanya beliau didatangi haid dalam keadaan belum tawaf ifadah. Lianna hadha tawaf ruknun, karena tawaf ifadah adalah rukun. La yatimul hajj bidunihi, tidak sah haji tanpa tawaf ifadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengira belum tawaf ifadah, maka Nabi berkata, ahabisatunahi, apakah dia akan menahan kami semuanya? Karena kalau harus menunggu sampai selesai haid, tentunya suaminya harus ikut mendampinginya. Kalau Nabi ikut menunggu Safiyyah sampai selesai haid, berarti para sahabat juga menunggu Nabi. Artinya apa? Artinya seluruh rombongan akan tertunda semuanya. Baik, itu yang dimaksud. Ahabisatunahi, apakah dia akan menghalangi kita? Menghalangi kepulangan maksudnya. Hatta tantahi haidatuha, sampai selesai haidnya. Watatufu lihajjatiha, untuk tawaf hajinya. Aqra halqa, fakhbaruhu annaha qad tawafat tawaf al-ifadah qabla haidha. Dikhabarkan kabar gembira kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau Safiyyah telah tawaf untuk tawaf ifadah sebelum datangnya haid. Maka Nabi pun bersabda, fal tanfir, kalau gitu suruh berangkat. Id lam yabqa 'alaiha illa tawaf al-wada', karena berarti tidak tersisa lagi kecuali tawaf al-wada'. Wa hiya ma'duratun fi tarkihi, adapun tawaf wada' udzur untuk ditinggalkan. Ini tidak mengapa kalau ada udzur untuk ditinggalkan. Khana ibn 'azakumullah fa talaba rahimani wa rahimakumullah. Demikian fiqihnya para ulama. Walaupun dalam hadis enggak ada lafaz tawaful wada, tetapi bisa kesimpulannya berarti tawaf wada boleh ditinggalkan kalau ada udzur. Padahal enggak ada sebutan sama sekali tawaf wada. Min aina, dari kisah tadi Nabi menyatakan kalau gitu berangkatlah. Berarti Safiyyah tidak tawaf wada karena sudah haid. Sudah kita bahas kemarin bahwa tawaf harus alat taharah, walaupun kalau batal di tengah tidak kemudian mengulangi. Dan ini tengah-tengah antara ikhtilaf para ulama. Yang menyatakan harus alat tahara, yang menyatakan tidak harus. Yang menyatakan harus karena kisah-kisah ini, hadis-hadis ini. Yang menyatakan bahwasanya tidak mesti, karena kalau selesai, kalau ada batal di tengah baru dua putaran, maka dia berwudu menambah lagi, menyambung. Tidak seperti salat dua rakaat batal, berwudu kembali lagi ulang dari awal. Tapi tawaf tidak demikian, sehingga terjadi sedikit ikhtilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akan baca insyaallah ma yustafadu minal hadis. Atau kalau cuma tiga kita baca sekarang saja. Tidak ada ikhtilafnya para ulama pas lain insyaallah. Ma yukad minal hadis, yang pertama, anna tawafal ifadah ruknun min arkanil haji la yasqut bihal. Yang pertama, bahwa tawaf ifadah adalah rukun dari rukun-rukun haji. Tidak bisa gugur dengan apapun. Kalau haid ditunggu sampai haidnya selesai kemudian tawaf. Yang kedua, anna ala amiril haji wa ra'isir rifqah wa nahwiha intidaru man hadat hatta yantahiya haidaha wa tatufu tawafal haji. Faedah kedua, hendaklah pemimpin rombongan haji atau pemimpin kelompoknya, kloternya dan sebagainya menunggu beberapa orang yang haid sampai mereka selesai haid, sampai mereka tawaf untuk tawaf hajinya baru pulang bersama-sama. Jangan ditinggal, itu akan jadi masalah. Jangan pula dipaksa pulang belum tawaf, karena tawaf ifadah ruknun min arkanil haji. Yang ketiga, anna tawaf al-wada ghairu wajib alal haid. Bahwa tawaf wada, tawaf perpisahan, tidak wajib atas orang yang haid. Wa annaha takhruj, dan bahwasanya orang yang haid tetap pulang tanpa tawaf wada tidak mengapa. Wa laisa 'alaiha fida, dan tidak perlu ada fida. Enggak perlu ada tebusan dam dan lain-lain. Litarkih at-tawaf, tidak kena dam karena meninggalkan tawaf. Wallahu taala a'lam bissawab.